Mitra bisnis pengusaha real estate menolak rencana pembatasan luas lahan untuk kawasan perumahan, hotel, dan kawasan industri. Mereka menganggap pembatasan lahan dalam rancangan undang-undang pertanahan itu bakal mengancam daya saing kawasan industri. Dalam pembahasan, RUU Pertanahan mengatur luas maksimum tanah hak guna bangunan yang dapat dikuasai badan usaha. Hak guna bangunan kawasan perumahan maksimal 200 hektar, kawasan perhotelan atau resort maksimal 100 hektar, dan lahan kawasan industri maksimum 200 hektar. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai penolakan itu? Ya, saya pikir sebenarnya nggak diperlukan. Itu ada hal-hal yang kita perlukan, ada yang tidak. Tapi itu tidak bisa dimasukin dalam bentuk undang-undang ya. Karena itu kan, you mesti lihat ya, ada sesuatu di mana orang perlu investasi besar-besar dengan duit yang banyak itu. Kalau nggak cukup tanahnya dan lain-lain, karena you batas-batasin dengan alasan pemerataan yang sebenarnya juga duitnya juga nggak ada, apanya yang diratakan. Kita kan meratakan itu kalau kuenya sudah besar. Kalau kuenya nggak ada, ya mau ratakan apa? Jadi yang begini-gini ini karena nggak mengertinya aja anggota-anggota DPR atau yang membuat draft daripada undang-undang pertanahan itu, sehingga akhirnya mau dipatok-patok seolah-olah itu memperbaiki daripada ekonomi kita. Sebenarnya nggak ada yang penting itu mereka bangun sebanyak mungkin pun setelah itu dipajakin. Kasih kerjaan yang paling banyak buat rakyat kita. Itu yang penting, bukan matok-matok daripada tanah lu mungkin punya berapa dan lain-lain. Itu sebenarnya bodoh-bodoh aja kok daripada mereka yang membuat itu undang-undang yang mematok-matok itu sehingga akhirnya lu sendiri sama sekali tidak membangun republik lu ini dan kasih makan apa rakyat kita ini. Ini masalah yang perlu kita pikirkan. Jika alasannya untuk mencegah monopoli, Pak? Monopoli itu berapa juta, berapa banyak yang bisa you monopoli di sini. Yang mana yang monopoli itu kan tinggal you kan punya dekat PPU namanya, yang anti-monopoli namanya, yang pemerintah punya peraturan macam-macam yang tidak bisa monopoli itu kan tergantung pemerintah aja bagaimana mengaturnya dengan baik tanpa melakukan mematok-matok sehingga you sendiri tidak punya fleksibilitas lagi kalau you perlukan dengan mematok dengan undang-undang. Kalau lu mau monopoli dia nggak kasih mau apa. Kan itu izin semua di tangan pemerintah juga. Kalau dia nggak sudah terlalu bersifat monopoli, kan jangan dikasih izinnya dong. Kan nggak usah patokkan tanahnya, dipatok-patok. Akhirnya you sendiri nggak punya fleksibilitas. Itu kan semua di tangan pemerintah. Nggak ada orang lain, ada pemerintah juga yang ngatur izinnya itu, dia mau kasih berapa juga. You nggak percaya sama pemerintah, you patok-patok sendiri, akhirnya you tidak membangun. Itu kan sebodoh-bodoh aja itu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.